Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Usulul Iman karya Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Beliau sebutkan, wa'an Abi Musa radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna allaha yabsutu yadahu billayl liyatuba musi'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'un layl hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di malam hari agar bertobat kepadanya yang melakukan maksiat di pagi hari, sepanjang hari dia maksiat. Maka malamnya dia bertobat kepada Allah, Allah terima tobatnya. Dan Allah bentangkan tangannya di pagi hari atau di siang hari untuk bertobat kepadanya yang melakukan maksiat di malam hari. Sepanjang malam dia berdosa, paginya dia bertobat, Allah terima tobatnya. Demikian terus sampai matahari terbit dari barat, yakni hari kiamat. Hadits Muslim. Maklum adanya bahwa rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah, iman terhadap rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifat, nama dan sifat-sifatnya. Dan ini hadis termasuk yang ketiga. Ini iman kepada Allah dengan asma wa sifat. Di dalam hadis yang paling ditonjolkan atau yang paling tampak penetapan sifat al-yad, tangan bagi Allah. Karena hadis menyebutkan ada beberapa sifat fi'liyah maupun dzatiyah, tapi yang paling terlihat dalam hadis ini, paling menonjol adalah penetapan sifat tangan, yakni bahwa Allah memiliki tangan. Pendalilannya di dalam hadis bahwa Allah menisbatkan idhofah tangan ini kepada dirinya. Karena Allah sebutkan yabsutu yadahu, Allah membentangkan tangannya, yadahu. Dinisbatkan yad ini kepada Allah, dhamir ha yadahu. maklum adanya dan telah lalu sering pembahasan dan ini penting untuk difahami bahwa idhofah kepada Allah, sesuatu yang diidhofahkan kepada Allah, dinisbatkan, disandarkan kepada Allah, ada dua macam. Yang pertama, itu adalah penisbatan makhluk kepada kholiknya. Hal ini seperti penisbatan ruh kepada Allah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Seperti dalam surat Al-Hijr. Ketika kata Allah, aku sempurnakan ciptaannya dan aku tiupkan padanya ruhku. Dinisbatkan kepada Allah ruh ini. Apa yang dimaukan? Yang dimaukan adalah penisbatan makhluk, karena ruh makhluk dinisbatkan kepada kholiknya, kepada Allah penciptanya. Begitu pula naqatullahi wa suqyaha, penisbatan onta kepada Allah, naqatullah. Ini juga makhluk kepada kholiknya, bahwa Allah pencipta onta tersebut. Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang mengisrokan hambanya. Rasulullah SAW dinisbatkan kepada Allah, abdihi, penisbatan makhluk kepada kholiknya. Yang kedua, penisbatan kepada Allah itu penisbatan sifat kepada yang memiliki sifat itu. Penisbatan sifat kepada mausuf yang tersifati dengannya. Patokannya ulama sebutkan sesuatu yang tidak mungkin berdiri sendiri. Kapan kita tahu penisbatan ini adalah penisbatan sifat kepada yang memiliki sifat ini, yaitu Allah. Kapan kita ketahui? Kita ketahui itu ketika sifat-sifat ini sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri. Tidak mungkin berdiri sendiri. Misalnya, baik itu a'yan ataupun ma'ani. Ma'ani makna. Bentuknya makna. A'yan bentuknya sesuatu. A'yan misalnya seperti dalam hadis ini, tangan. Tangan tentunya tidaklah berdiri sendiri, dalam artian enggak ada tangan sendirian begitu tanpa zat. Dia berada dan berdiri mengikuti zatnya. Begitu pula penisbatan wajah kepada Allah, a'yan, itu juga tidak mungkin wajah berdiri sendiri. Dia ada bersama zatnya. Ini yang a'yan. Ayan. Yang kedua, ma'ani, makna yang dimaksud sifat-sifat. Seperti yang telah lalu, senang, Allah itu senang dengan tobat hambanya, murka, marah, ridho, rahmat, dan yang lain-lainnya. Ini juga tidak bisa berdiri sendiri, tidak ada marah sendirian begitu, senang sendirian. Dia merupakan sifat mengikuti zatnya, zat yang marah, zat yang senang, yang ridho, cinta, dan seterusnya. Al-muhim, ini atau itu, kesemuanya ketika dinisbatkan kepada Allah, kita tahu ini tidak bisa berdiri sendiri, maka kita fahami dari situ berarti ini penisbatan sifat kepada yang memiliki sifat itu. Berarti zat itu, yakni Allah, memiliki sifat-sifat tersebut. Berarti Allah punya tangan, Allah punya wajah, berarti Allah itu ridha, Allah itu marah, Allah itu senang, rahmat, cinta, dan yang lain-lainnya. Kembali kepada hadis kita terapkan. Innallaha yabsutu yadahu billail. Allah itu membentangkan tangannya di malam hari, di siang hari. Taib. Ketika Rasulullah katakan membentangkan tangannya, tangannya, tangan Allah, ini penisbatan apa? Makhluk kepada kholiknya atau penisbatan sifat kepada yang memiliki sifat itu? Yang pertama atau yang kedua? Yang? Hah? Kedua. Yang kedua, bahwa ini penisbatan sifat kepada yang memiliki sifat itu. Berarti Allah punya tangan. Makanya Rasulullah katakan Allah bentangkan tangannya, tangan Allah, di malam hari, di siang hari, menerima tobat hambanya yang bermaksiat kepadanya. Dan dari sini pula kita ketahui batilnya pentakwilan tangan dengan makna-makna lain. Misalnya ditakwil-takwilkan bahwa yang dimaksud tangan di sini kenikmatan, jasa, kebaikan, atau kudrot, kekuasaan. Ini semua batil, tidak benar. Memang sebelumnya perlu kita paham, dalam bahasa Arab bisa, dalam bahasa Arab secara umum, bisa lafaz tangan, yadun, itu diartikan jasa. Bisa pula diartikan kekuatan atau kekuasaan, tergantung konteks. Emang bisa dalam bahasa Arab. Misalnya kamu katakan, oh fulan itu, fulan bin fulan, fulan hadza lahu alayya yadun. Dia punya tangan atasku. Maksudnya apa? Punya jasa, ini sering membantu aku, sering memberi aku, dan seterusnya. Tetapi di sini enggak bisa tangan ditakwilkan dengan jasa atau kekuatan, kekuasaan. Kenapa demikian? Dalam bahasa Arab, ketika tangan itu diartikan jasa atau kenikmatan atau kebaikan, bentuknya mufrad. Bentuknya mufrad. Mufrad itu yang dikehendaki tidak diidhofahkan. Tidak, bukan mufrad lawannya jamak, bukan. Mufrad di sini lawan daripada idhofah. Artinya lafadz itu sendirian. Artinya tidak ada dalam bahasa Arab kamu menginginkan makna jasa atau kenikmatan, tapi kemudian lafadz iyad ini kamu idhofahkan kepada yang lain. Itu enggak ada dalam bahasa Arab. Yang ada kalaupun kamu inginkan itu ya dimufradkan seperti tadi, alayya yadun. Tidak benar dan tidak boleh kamu katakan fulan li fulan alayya yaduhu. Itu enggak benar, enggak ada dalam bahasa Arab. Kalaupun diartikan jasa, dia enggak boleh diidhofahkan. Yadun baru bisa. Satu. Sekarang kembali kepada hadis. Yad diidhofahkan atau mufrad? Ya besutu yadahu. Allah bentangkan tangannya. Diidhofahkan. Tidak berdiri sendiri, tidak mufrad. Makanya tidak mungkin dan tidak bisa difahami di situ tangan artinya kenikmatan atau jasa. Ini dari sisi bahasa. Ketika Rasulullah SAW menisbatkan tangan itu kepada Allah Jalla fi'ula, itu pun kalau dibahas lebih dalam, kenapa orang Arab atau bahasa Arab menggunakan kata tangan untuk makna kekuasaan atau jasa, kenikmatan. Kenapa? Karena ada hubungan erat antara jasa atau kekuatan ini dengan tangan. Karena keumumannya semua itu dilakukan dengan tangan. Jasa, ya dilakukan dengan tangan. Kamu dikasih uang, kamu dikasih makanan, tangannya yang main. Kamu dibantu, tangannya. Begitu pula kekuatan, ya dari tangannya. Nah, makanya kalau dalam balaghah, kalau dalam ilmu sastra Arab, yang seperti ini disebut itlaqu syai wa iradatu lazimih. Mengitlakkan suatu kata, tapi yang diinginkan lazimnya. Lazimnya. Artinya ya seperti tadi, lazimnya tangan, jasa, kenikmatan ada hubungan erat. Bukan gak ada hubungan sama sekali, ada hubungan. Makanya disebut jasa karena tangannya yang menyampaikan jasa itu kepada orang lain. Al-Muhim, kembali kepada hadis bahwa tidak mungkin dan tidak bisa diartikan tangan di sini kenikmatan atau kekuatan. Selain daripada itu, melihat nas yang lain, tersebutkan tangan Allah itu dua. Seperti dalam Al-Ma'idah 64, bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah itu terbuka. Allah buka, Allah berikan nafkah, belanja kepada yang Allah kehendaki dari hambanya. Kedua tangan Allah. Ini juga enggak ada dalam bahasa Arab, tidak dikenal oleh orang Arab sama sekali. Kalau yang diinginkan makna jasa atau kekuatan, kemudian dimuthanahkan bentuk muthanna dua, yadahu, kedua tangannya, yang dimaksudkan kedua kenikmatannya, enggak ada dalam bahasa Arab. Jasa ya sudah mufrad yadun seperti tadi. Ini sudah muthanna bentuknya. Ini pula menambah penjelasan bahwa tidak mungkin dan tidak bisa diartikan dengan jasa, takwil yang batil. Nah. Dan dengan hayat ini pula, kita tahu makna hadis yang Rasulullah inginkan, ya besutu yadahu, Allah membentangkan tangannya di malam hari, di siang hari, yang dimaksud adalah kedua tangannya. Membentangkan kedua tangannya. Kenapa? Karena kita tahu Allah punya dua tangan dalam ayat Al-Ma'idah tadi. Itu fiqih hadis Abu Musa. Innallaha yabsutu yadahu bilail liyatuba musiun nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musiul lail hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Rawahu Muslim. Dan telah lalu penjelasan sebelum ini tentang penetapan sifat tangan bagi Allah, maka kita wajib mengimani seperti yang Rasulullah SAW sebutkan. Walahuma an Umar, dan bagi keduanya, Bukhari Muslim, dari Umar, qala qadima ala Rasulillah SAW, atau qadima ala Rasulillah bisabyi hawazin, didatangkan kepada Rasulullah SAW tawanan perang suku Hawazin. Fa idzam ra'atun minas sabi tas'a id wajadat sabiyan fis sabi fa akhadathu fa alzaqathu bi batniha fa ardha'athu. Tiba-tiba ada seorang wanita dari tawanan itu, nah, sedang berlarian dan sibuk sendiri, perempuan ini. Ini seperti mencari sesuatu, gelisah dan kebingungan. Sampai kemudian wanita ini menemukan bayinya. Ini dia tadi mencari bayinya karena tawanan. Bingung mana bayinya. Ketemu. Begitu ketemu langsung dia rangkul. Dia peluk erat-erat di perutnya. Kemudian dia susui. Faqala Nabi SAW. Melihat pemandangan itu, Rasul sampaikan kepada para sahabatnya, atarawna hadihil mar'ah tarihatan waladaha finnar? Menurut kalian, kira-kira ibu ini mungkin tidak ngelempar bayinya ke api. Ibu yang begitu sayang, begitu cinta kepada anaknya, ya gak peduli sudah, dia cari ke sana kemari, dia keselamatannya gak mikir. Yang penting keselamatan bayinya, yang penting kemakmuran bayinya. Nah, sangat sayangnya, sangat cintanya, sangat melindunginya ibu ini kepada bayinya. Mungkin enggak bayinya dilempar ke api. Sahabat jawab, "Qulna la wallahi." Enggak mungkin, demi Allah enggak mungkin, kata para sahabat. Faqala Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Maka Rasulullah katakan, Allah lebih rahmat kepada hambanya ketimbang ibu ini kepada anaknya. Ini rahmat Allah. Ibu itu enggak mungkin ngelempar anaknya ke api. Kenapa? Karena rahmat. Sifat rahmat yang ada pada hatinya. Sayangnya ibu ini kepada bayinya, enggak mungkin dia lempar ke api. Maka Rasulullah katakan rahmat Allah kepada hambanya jauh melebihi rahmat ibu ini kepada anaknya. Allah tidak ingin mukminin hambanya yang bertauhid, yang beriman terjerumus dalam neraka. Tidak ingin terazab karena Allah rahmat kepada mereka. Makanya Allah haramkan ini, Allah haramkan itu, Allah ajarkan mana yang menyelamatkan mereka dari azab, mana yang membawa mereka kepada jannah dan kenikmatannya. Rahmat minallah kepada hambanya. Nah, hadis kembali membicarakan tentang sifat rahmat bagi Allah. Karena Rasulullah katakan Allah lebih rahmat. Hadis, tidak mungkin sifat rahmat ini diartikan dengan iradah karena mu'awwilah, golongan pentakwil sifat, mentakwilkan sifat rahmat bagi Allah ini maknanya kata mereka iradatul ihsan atau iradatul in'am. Kalau Allah sebutkan Allah itu rahmat, maknanya kata mereka Allah berkehendak untuk memberi pahala, Allah berkehendak untuk memberi kebaikan kepada hambanya dan semisalnya, memberi kenikmatan. Kenapa begitu? Karena kalau kehendak itu sifat bagi Allah ada. Adapun rahmat bukan sifat Allah kata mereka. Ini batil. Kenapa? Karena hadis kalau kita fahami, perhatikan bagaimana Rasulullah SAW mempermisalkan dengan jelas rahmat Allah ini dengan rahmat ibu ini kepada bayinya. Walillahil mathalul a'la. Walaupun tentunya bagi Allah sifat yang jauh lebih sempurna dan lebih baik. Jelas-jelas Rasul dari awal menyebutkan konteks hadis. Ibu sedang mencari anaknya, begitu ketemu dia rangkul, dia pegang erat-erat, dia susui, dan ditanya mungkin enggak ibu ini ngelempar anaknya ke api, enggak mungkin karena rahmatnya, kasih sayangnya kepada si anak, enggak mungkin. Lalu Rasul katakan, Allah kepada hambanya lebih rahmat jauh. Lebih rahmat kepada hambanya ketimbang ibu ini kepada anaknya. Berarti memang sifat rahmat. Jelas. Sifat kasih sayang, rahmat. Ma'ruf. Sebagaimana ibu ini kepada bayinya. Tetapi bagi Allah jauh lebih sempurna, lebih baik, lebih besar rahmat Allah kepada hambanya. Dan sifat rahmat tersebutkan dalam banyak dalil. Di basmalah ada bismillahirrahmanirrahim. Di al-fatihah alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Rahman. Rahim. Keduanya menunjukkan sifat rahmat. Bagi Allah. Penuh rahmat. Bedanya. Rahman lebih kepada sifat zat. Lebih kepada sifat zatnya yang dipenuhi dengan rahmat. Rahim lebih kepada arahnya rahmat Allah itu kepada marhum hambanya yang dirahmati. Makanya Allah sebutkan dalam ayat lain, wa kana bil mu'minina rahima. Dan kepada orang-orang yang beriman Allah itu rahim. Sangat rahmat. Yang jelas rahmat sifat yang ma'ruf. Orang faham apa itu arti rahmat. Ada rahmat, ada kasih sayang, ada kecintaan, ada ini. Kepada yang dirahmati. Itu sifat yang ada, ditetapkan di dalam Quran maupun di dalam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Liyu'adzin al-mu'adzin. Ya Allah, tulab, ukra. Mana TM? Mana TM mana? Pada kemana? Mana? Lail. Yabsutu yadahu binnahar sampingnya krok. Barakallahu fiik. Kamu di mana? TM, Iqra. Barakallahu fiik. Iqra. Yadahu. Liatuba musi'ul lail. Liatuba. Hatta. Barakallahu fiik. Qra' dika. Irfa' sautak. Min maghribiha rawahu Muslim. Ya Allah, Syiban qra. Ya Pak Kom. Lihat tuh Pak. Agus Krok. Barakallahu fiik. Adi. Inna Allah yabsutu yadahu bil-lail. Yadahu musi'un nahar bin nahar liyatuba musi'un lail tatlu' asy-syams min maghribiha iqra. Barakallahu fiik. Yang baju coklat itu siapa? Anta. Anta. Iqra. Ma tahfad. Sampingnya itu siapa? Iqra. Ya Allah. Hah? Belum hafal. Hadakum Allah. Man yahfad lana? Hah? Bu Ammar. Ya Allah. Nahari. Nah, Mubarak. Fatahallahu alaik. Raji'u ya ikhwan ala hadith. Raji'u wa ahfadhuha. Wafakakumullah. Assalamualaikum.